Amma ba'du. Kita masih pada pembahasan sejarah ditulis dan dikumpulkan Al-Quran. Di era Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dan sudah banyak poin yang kita jelaskan. Terakhir yang kita jelaskan adalah perbedaan antara pengumpulan Al-Quran di era Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu bahasa, bahasa Quraisy, pada era Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib, ada poin yang berikutnya. Yang keberapa itu ya, kawan? 8 atau 9? Terserah antum ya, bisa 8, bisa 9. Poin yang berikutnya adalah, apakah ada penulisan dan pengumpulan Al-Quran setelah era Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, atau lebih tegasnya, apakah ada penulisan dan pengumpulan Al-Quran di era Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ardah? Jawabannya barakallahu fikum, para ulama sepakat seperti yang disebutkan pada majlis yang lalu, bahwa mushaf yang ada di tangan-tangan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia adalah Al-Mushaful Uthmani. Mushaf Uthmani yang beliau kirimkan ke berbagai macam wilayah Islam kala itu. Wala yu'rafu jam'un liman ba'dahu abadan, dan tidak dikenal upaya mengumpulkan Al-Quran setelah era Uthman sama sekali. Dipaham ya? La yu'rafu jam'un liman ba'dahu abadan. Baik, terkait dengan era Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diisukan ya, sempat diisukan ada mushaf Al-Qur'an dengan tulisan Ali bin Abi Thalib. Mushafnya mirip kayak susunan Mushaf Uthmani, tertulis di sebagian lembarannya itu katabahu alaihi ibnu Abu Talib. Camkan baik-baik lafaz ini, katabahu alaihi ibnu Abu Talib. Mereka menduga kata-kata bin Abu Talib itu adalah Ali. Namun ini dipandang oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berita hoax. Sebab tertulis di sana kata-kata tadi, kata bahu alaihi ibnu Abu Talib. Hadza lahnun. Ini lahn. Salah bahasa kan gitu ya. Mestinya kan kata bahu alaihi ibnu Abi Thalib, bukan ibnu Abu Thalib. Adalah han. Dan dipastikan pasti bukan sahabat Ali yang menulisnya. karena sahabat Ali adalah orang pertama yang meletakkan ilmu nahwu, yang membagi kalam jadi isim, fi'il dan huruf, disampaikan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, dan dari beliau tersebar sehingga tidak dinukil satu mushaf pun dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini penting disampaikan untuk meredam fitnahnya kaum Rafidah, pengaku yang mengaku-aku mengikuti sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka mengaku-ngaku memiliki sekian banyak mushaf-mushaf, ada mushaf A, ada mushaf B, banyak. Jawabannya jelas, para ulama sepakat tidak ada lagi pengumpulan mushaf dan penulisannya setelah era Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Mushaf yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sekarang sampai hari ini adalah Al-Mushaful Uthmani, 30 juz. Antum tulis. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Kitab Fadailul Quran. Kitab Fadailul Quran halaman 88 sampai halaman 89. Titik, titik, titik. Ada kalimat sebelumnya. Beliau mengatakan fa inna aliyan radhiyallahu anhu. Fa inna aliyan radhiyallahu anhu. Lam yunqal anhu mushafun. Lam yunqal anhu mushafun. Ala maqila. Ala maqila. Wala ghairu dhalik. Wala ghairu dhalik. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu tidak dinukil dari beliau satu mushaf pun seperti yang disebarkan itu. Bahkan tidak pula yang selain itu. Tidak ada mushaf Ali, tidak ada. Belum melanjutkan, walakin qad tujadu, walakin qad tujadu masahifu alal wad'il uthmani, walakin qad tujadu masahifu alal wad'il uthmani. Yuqal yuqal innaha bi khatti Ali. Yuqal innaha bi khatti Ali. Kata beliau wafi dhalika nazar. Wafi dhalika nazar. Beliau mengatakan tetapi didapati beberapa mushaf dengan susunan mushaf Utsmani. Dikatakan, ya, dikatakan mushaf itu dengan khatnya, dengan tulisan Ali bin Abi Thalib. Beliau menegaskan wa fi dzalika nadhar, dan itu perlu ditinjau ulang. Beliau menjelaskan fa inna fi ba'dihha, fa inna fi ba'dihha, antum kasih kurung dalam tanda dua kurung, kata bahu alaihi ibnu Abu Thalib. Kata-kata Abu Thalib kamu kasih garis atas, ya, Fa inna fi ba'dhiha dalam kurung katabahu alaihi ibnu Abu Thalib, tutup kurung. Beliau mengatakan wa hadza lahnun minal kalam. Wa huwa lahnun minal kalam. Wa Aliun radhiyallahu anhu min ab'adin nasi an dhalik. Wa Aliun radhiyallahu ta'ala anhu min ab'adin nasi an dhalik. Saya ulangi ya, kata beliau, saya ulangi terjemahan dari awal, didapati beberapa mushaf dengan bentuk susunan mushaf Utsmani. Dikatakan mushaf itu dengan khat atau tulisan Ali bin Abi Thalib. Beliau menegaskan itu perlu ditinjau ulang, sebab dalam sebagian lembarannya itu tertulis kata bahu ibnu Abu Thalib, ditulis oleh anaknya Abu Thalib. Mestinya kan ibnu Abi, bukan ibnu Abu. Paham ya? Lu mengatakan hadza lahn al kalam, ini ucapan yang lahn, tidak fasih, menyalahi kaidah bahasa Arab. Dan sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang yang paling jauh dari lahan seperti itu. Paham ya? Jangan sahabat Ali, antum aja ngerti ini lahan. Keliru pak, mestinya kan ibnu Abi Thalib, kok ibnu Abu Thalib? Apalagi sekelas Ali bin Abi Thalib. Belum menjelaskan secara panjang lebar tentang sejarah ilmu nahu. Belum mengatakan masyhur bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang meletakkan ilmu nahu seperti yang diriwayatkan dari beliau oleh Abul Aswad Walim ibnu Amr Du'ali. Sahabat Ali yang membagi kalam, ada isim, ada fi'il, ada huruf, dan menyebutkan beberapa kaidah nahu disempurnakan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali setelah beliau. Kemudian orang-orang mengambil dari Abul Aswad Ad-Du'ali, diperluas, diperjelas sampai menjadi sebuah ilmu nahu kayak sekarang. Tidak mungkin sahabat Ali sekelas beliau nulis kata bahu alaihi ibnu Abu Thalib. Ini kesalahan fatal. Sehingga dinyatakan mushaf itu bukan dari Ali. Sehingga tidak ada yang namanya al-mushaful alawi, tidak ada ya. Yang ada al-mushaf al-Utsmani. Difaham ya? Paham tuh, ikhwan? Hadza mafhum. Tayyib. Ditegaskan kembali seperti yang pernah kita bahas sebelumnya pada pembahasan tentang Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf, ditegaskan kembali mushaf yang ada sekarang di tangan kaum muslimin, mushaful imam, mushaf Utsmani, tidak ada padanya 7 huruf tadi, hanya ada 1 huruf dengan lughah Quraisy. Paham tum? Bi lughati Quraisy. Barakallahu fikum. Kata Ibn Abdul Bar fi Tamhid, laisa bi aidin nas min al hurufi sab'ah allati nazal qur'anu 'alaiha illa harfun wahid wa huwa suratu mushafi Utsman. Tidak ada di tangan muslimin sekarang ini 7 huruf yang Qur'an turun dengannya, melainkan hanya 1 huruf saja. Itulah bentuk mushafnya Utsman, 1 huruf dengan lughah Quraisy. Difaham ya? Barakallahu taqaddam hadza ma'akum. Selesai yang diinginkan, barakallahu fikum, dari semuanya. Kemudian faedah lain yang mesti kita ambil dari hadis yang kita baca, hadis yang ke-29 tentang bagian akhir ketika Utsman bin Affan memerintahkan untuk membakar, ya, untuk membakar sahifah-sahifah atau mushaf-mushaf selain mushaful imam. Tayyib, dari riwayat itu diambil faedah diperbolehkannya membakar, diperbolehkannya membakar mushaf-mushaf, lembaran-lembaran mushaf yang tercecer yang dikhawatirkan dihinakan. Maka diantara upayanya adalah dengan cara dibakar atau mendapati ada sobekan-sobekan mushaf, ya. Nah, jangan dijadikan, jangan dimasukkan tempat sampah. Naudzubillah, adzama yajus, ihana. Atau dibikin bungkus kue atau bungkus nasi bungkus adalah yajus atau ihana. Tapi yang betul adalah dengan cara dibakar, dibakar supaya dia hilang. Ada yang mengatakan dicuci terlebih dahulu baru dibakar. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Juga diambil faedah ketika ada mushaf-mushaf yang muncul, ya, yang menyelisihi mushaf Utsmani, maka boleh disita dan dibakar dalam rangka untuk menghilangkan fitnah khilaf di kalangan kaum muslimin. Misalkan ada orang yang tahu-tahu bikin nulis mushaf. Karena ada beberapa waktu yang lalu ada orang yang sengaja nulis dengan tangannya sendiri Al-Quran. Dicek oleh pemerintahan kita, ternyata banyak yang salah. Banyak yang salah. Kalau dikhawatirkan itu membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, boleh disita dan dibakar. Sebagaimana tindakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ardhah, dan disebutkan kemarin peristiwa pembakaran mushaf-mushaf yang lain selain mushaf Utsmani itu dilakukan di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan tidak ada seseorang pun yang mengingkarinya, bahkan mereka merasa takjub dengan tindakan Utsman di atas. Dipahami ya? Ada mafhum. Selesai. Cukup ya? Cukup, jangan panjang-panjang. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Ini ada dua bab yang saya sebutkan setelah itu, semua berkaitan dengan qiraah dan terkait dengan ikhtilaful qiraat. Ini pun juga bakal panjang pembahasannya, terutama terkait dengan masalah sejarah. Enggak apa-apa ya? Naam. Terkait dengan sejarah qiraah, sejarah para imam-imam ahli qiraah, ya, terutama yang masyhur di kalangan kaum muslimin, al-qurra' as-sab'ah, qari yang tujuh dengan qiraah sab'ahnya, bagaimana sejarah mereka, bagaimana isnad mereka sampai Rasulullah SAW, dan siapa saja murid-murid beliau yang masyhur yang meriwayatkan dari para imam-imam tadi. Barakallahu fikum. Dan beberapa poin penting yang terkait, yang berkaitan dengan masalah qiraah. Sudah jadi ya kawan. Ini saya ambilkan dari internet dan nampaknya harus banyak diperbaiki ini. Ini bagan nama-nama tujuh qari yang masyhur dan rawi-rawinya. Saya baru tadi sore selesai mencatat poin-poin penting terkait dengan tarjamahnya tujuh qari tadi, lengkap dengan sanadnya sampai Rasulullah SAW dan siapa murid-muridnya. Saya dapati dalam lembaran satu ini, ketika penyebutan murid-murid, ada beberapa yang harus diluruskan di sini. Nampaknya jangan yang ini fotokopi ya. Apa perlu saya buat sendiri gitu ya? Saya buat nanti antum ketik ulang, bikin bahkan-bahkan. Bisa Pak Ferry? Bisa? Ayo Pak. Barakallahu fikum. Di antaranya pada penyebutan qari yang kedua dalam lembaran ini. Ini kan ada qari Nafi, ada qari Ibnu Katsir, Abdullah bin Katsir, disebutkan muridnya di bawah itu Al-Bazzi dan Qumbul. Saya awalnya ketika menulis, ya langsung aja dua begitu. Pas tadi menjelang maghrib, saya sedikit bongkar-bongkar, ternyata ada sebuah penjelasan yang sangat penting yang luput. Alhamdulillah saya sempat sertakan di situ. Ternyata dua imam ini, Al-Bazzi dan Qumbul ini, tidak langsung meriwayatkan dari Ibnu Katsir. Bi isnad, ada sanadnya. Dan itu ditanbih oleh Abu Amr Dani dalam bukunya Taisir fi Qiraat as-Sab', dan juga diikuti oleh Ibnul Jazari dalam bukunya Tahbirut Taisir fi Qiraat al-Ashr. Disebutkan bahwasanya Al-Bazzi dan Qumbul itu meriwayatkan dari Ibnu Katsir bi isnadin, itu dengan sanad, enggak langsung. Ini ada keterangan di footnote, di hasyianya, sanad nama-nama orang yang menyambungkan sanadnya Al-Bazzi dan Qumbul sampai kepada Ibnu Katsir. Saya sertakan di situ. Juga ketika penyebutan barakallahu fikum Imam Hamzah yang paling terakhir ini, Hamzah Al-Kufi, disebutkan murid yang paling masyhur Imam Khalaf Ibnu Hisham dan Imam Khallad Ibnu Khallad Ibnu Sulaiman. Tayyib Imam Khallad. Ternyata ini pun juga demikian. Ini tidak langsung ketemu dengan Imam Hamzah. Ada barakallahu fikum sebentar. Penyambungnya yaitu Imam Sulaim bin Isa Al-Kufi. Ini perlu dibenahi lagi. Ada lagi yang lain juga begitu. Al-Muhim ini sebentar. Nah ini ada juga yang keliru juga ini. Mestinya nyambung kepada Imam melalui Al-Yazidi. Di sini juga enggak ada. Jadi nampaknya perlu direvisi lagi. Ini salah fatal ini. Kayak insyaallah. Tapi lumayan, Pak. Antum punya gambaran cara buat baganya itu ya. Hayr insyaallah. Gitu ya. Jadi akan kita baca, akan kita jelaskan lebih panjang sejarah mereka supaya antum punya gambaran singkat. Cuma yang sampaikan terkait dengan merekanya, jangan minta saya untuk menjelaskan tentang bagaimana bacaan mereka. Itu bukan ilmu saya. Antum belajar langsung kepada para ustadz kita yang memang memiliki takhusus dalam pembahasan masalah pembacaannya, qiraahnya itu. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, lanjut. Lanjut. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Faqul babu qiraatil Qur'ani tauqifiyah. Bab qiraah Al-Qur'an itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya berhenti pada wahyu. Tidak menggunakan ijtihad atau menggunakan akal. Paham ya? Ini dibaca ini, dibaca ini, dibaca ini. Itu semua dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada para sahabatnya. Baik, dan ini adalah hukum asal pada qiraahnya Al-Qur'an. Baik, dan ini hukum asal pada qiraahnya para a'immah. Para a'immah, para imam, imam qurra, barakallahu fikum. Nanti pada bab yang berikutnya akan saya bawakan babu ikhtilafil qiraat. Bab perbedaan qiraah. Nanti akan saya jelaskan nanti secara global saja, ikhwan. Ada qiraah yang mu'tabarah, ada qiraah yang syadzah. Ada yang mu'tabar, ada yang syadz. Maka ikhtilafnya pun ada dua macam. Ada ikhtilaf yang mu'tabar, ada yang syadz. Ya, ketika qiraahnya sama-sama mu'tabar, ada perbedaan beberapa poin, nanti akan saya sebutkan khilafnya mereka, maka dikatakan mu'tabar, termasuk qiraah yang mu'tabarah. Tapi ketika barakallahu fikum khilafnya syad, maka dikatakan khilafnya ghairu mu'tabar. Difaham ya? Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita baca hadisnya. Faqul Al-hadithul thalathun, hadith yang ke-30. Qala Imam Muslimun rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus, qala haddathana Zuhair, qala haddathana Abu Ishaq, qala, dia berkata, kata Abu Ishaq, ra'aitu rajulan sa'al al-aswad ibn Yazid, aku pernah melihat seseorang bertanya kepada Al-Aswad ibn Yazid, wahwa yu'allimul Qur'ana fil masjid, dalam keadaan ketika itu Al-Aswad ibn Yazid mengajarkan Quran di masjid. Faqala, kata orang tadi bertanya, kaifa taqra'u hadhihi al-ayah? Bagaimana engkau membaca ayat ini? Ayat fahal mim muddakir, dalam surat Al-Qamar. Fahal mim muddakir, di mushaf dal atau kazal? Dibaca muddakir atau ke muddakir? Hah, dengan apa? Dengan dal. Pertanyaan dia, adalan amdala, ini dibaca dal muddakir ataukah dibaca dal muddakir? Ada sebagian salaf yang membacanya dengan dal bil mu'jamah dal, dan itu dinukil dari Qatadah juga. Jangan nunggu diimlakkan. Sebagian salaf membacanya dengan dhal mudzakir, dan itu dinukil juga dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Lihat Fathul Bari juz yang ke-8 halaman 787. Fathul Bari juz yang ke-8 halaman 787. Ini orang tanya kepada Al-Aswad ibn Yazid, dibaca dal ataukah dal, muddakir ataukah muddakir? Qal, berkata Al-Aswad, bal dalan, ndak, dibaca dal, bahkan dal. Kata Al-Aswad, sami'tu Abdullah ibn Mas'ud yaqul, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca muddakir dalan, membaca muddakir dengan dal. Paham ya? Fahal mim muddakir, dibaca dal. الحديث أخرجه البخاري فقال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير به نحوه. Dibacakan dal. Ini menunjukkan apa? Bacaan Al-Quran itu tauqifiyah, bukan ijtihadiyah. Para sahabat langsung mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membacanya. Dan rasul dari mereka Jibril. Ketika ada lafad-lafad yang samar, mereka mempertegasnya. Sekarang dengan dal, bukan dengan dal. Muddakir, bukan mudzakir. Maka ketika ada yang membaca mudzakir, ada khata, kira asyadha, menyelisihi semua salaf, dan menyelisihi al-mushaf al-Uthmani. Tadi paham ya? Maka yang disebutkan dinukil tadi dari sebagian salaf atau dari Qatadah enggak dianggap, maka dibaca dal muddakir. Paham ya? Barakallahu fikum. Bab yang berikutnya, nanti sekalian faedah jadi satu. Fa'akul babu ikhtilafil qiraat, bab ikhtilaf bacaan-bacaan, perbedaan qiraah, ikhtilaf dalam qiraah. Faqul al-hadithul hadi wa thalathun, qala Imam Muslim rahimahullah, wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abu Kurayb wal lafdhu li Abi Bakr qala haddathana Abu Muawiyah an al-A'mash an Ibrahim an Alqamah taqala. Dari Alqamah dia berkata, qadimna syama, kami, Alqamah, Alqamah ini adalah muridnya Abdullah bin Mas'ud dari Kufah. Dia mengatakan, kami datang ke kota Syam. Fa'atana Abu Darda. Lalu Abu Darda datang kepada kami. Siapa namanya? Uwaimir ibnu Amir, Abu Darda. Beliau termasuk qari sahabah dari Syam. Beliau tinggal di kota Syam. Kata Abu Darda, faqala, maka berkata Abu Darda, afikum ahadun yaqra'u ala qira'ati Abdillah? Apakah ada di kalangan kalian, rombongan yang datang ini, Al-Qamah dan kawan-kawan ini, apakah ada di kalangan kalian seseorang yang bisa membaca dengan bacanya Abdullah? Abdullah man? Abdullah bin Mas'ud, karena mereka dari Kufa. Fakultu, maka saya katakan, kata Al-Qamah, na'am, ana, iya, saya bisa. Qala, kata Abu Darda, fakaifa sami'ta Abdullah yaqra'u hadhil ayah? Bagaimana kamu mendengar Abdullah membaca ayat ini? Wallayli idza yaghsha. Sebentar, di Mushaf Utsmani gimana bacanya? Sampai beberapa ayat. Wallayli idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Lanjut. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ini yang ini. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ini Mushaf Utsmani. Kata Abu Darda, bagaimana kamu mendengar Abdullah bin Mas'ud membaca ayat ini? Qal, katanya Al-Qamah, sami'tuhu yaqra. Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud membaca, wallayli idza yaghsha wadh-dhakari wal untha. Kita ya. Mestinya kan wallayli idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adz-dzakara wal untha. Yang ini wallayli idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma wadh-dzakara wal untha. Paham ya? Wadzakari, dengan tanpa kata-kata wa ma khalaqa. Paham dong? Ini bacaan siapa ini? Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata Abu Darda, wa ana wallahi hakadha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha. Dan saya demi Allah, kata Abu Darda, demikianlah aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tersebut. Walakinna haula, tapi mereka-mereka ini, yuriduna an aqra'a, mereka ingin aku membaca wa ma khalaqa. Ini wa ma khalaqa dzakara wal untha. Kata Abu Darda, fala utabi'uhum, aku tidak mau ikut dengan mereka. Titik ya, ini dalam Sahih Muslim. Di sahihnya ada beberapa riwayat yang lain, beberapa kisah tentang riwayat ini. Barakallahu fikum. Di sini tuh perhatikan ya, kawan, ada perbedaan bacaan qiraah antara bacaan Abdullah bin Mas'ud dan Abu Darda dengan bacaan para sahabat yang lain. Nah gitu ya. Di Mushaf Al-Utsmani, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, bacaan Ibnu Mas'ud dan Abu Darda, wadzakari wal untha. Paham tuh? Ini barakallahu fikum, di era dahulu, di era sebelum era Utsman, di era dahulu zamannya Rasulullah SAW, wa Abu Bakar wa Umar, enggak ada masalah. Dikarenakan Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf. Paham tuh? Ini enggak ada masalah. Dipahami ya? Ada bacaannya Ubay bin Ka'ab, ada bacaannya Ibnu Mas'ud, ada bacaannya Zaid bin Tsabit, ada bacaannya Mu'ad bin Jabal, ada bacaannya Salim Maula Abi Hudzaifah. Qura dari kalangan para sahabatnya ya, kan. Tapi beda-beda, itu enggak ada masalah. Itu enggak ada masalah. Tapi ingat, seperti yang sudah dijelaskan panjang kemarin, semenjak era Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dan dikumpulkan, ditulisnya lembar-lembar Quran di zaman Abu Bakar menjadi satu mushaf, dan beliau menghilangkan semua qiraah-qiraah yang ada tadi dan hanya menetapkan satu qiraah dengan lugah Quraisy, paham tuh? Dengan lugah Quraisy, dan itu dengan kesepakatan para sahabat. Maka semenjak itu tidak ada lagi qiraah yang tadi. sudah enggak boleh ada lagi. Paham ya? Suhufnya, masahifnya telah dibakar oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka ketika antum membaca syarah hadis ini, tayib, diterangkan oleh para ulama ada ihtimal bisa jadi peristiwa ini sebelum era Utsman. Sebelum sahabat Utsman mengumpulkan lembaran Quran yang ada menjadi satu mushaf dengan satu lughah, lughatu Quraisy, dengan bacaan satu. Bacaan dengan bahasa Quraisy. Antum tulis ya, ikhwan. Ada dua ihtimal yang disebutkan oleh para ulama. Labas, antum katakan qala al-Maziri rahimahullah. Qala al-Maziri rahimahullah. Kata al-Maziri ketika membahas riwayat ini, yajibu ayyu'taqada. Yajibu ayyu'taqada fi hadzal khabari. Fi hadzal khabari wa ma fi ma'nahu. Wa ma fi ma'nahu. أن ذلك قرآنا ثم نسخ أن ذلك قرآنا ثم نسخ ثم نسخ kata beliau wajib diyakini pada hadis ini atau yang semisal dengan itu bahwasanya bacaan tadi sebelumnya adalah Al-Qur'an kemudian dimansukh. Kemudian dimansukh. Difahami? Ini ihtimal yang utama, ikhwan. Itu bacaan pernah ada sebagai Al-Qur'an terus dimansukh. Waqal belum mengatakan lagi, ini ihtimal kedua. Masih ucapannya Al-Maziri. Wala 'alla hadza وَلَعَلَّ هَذَا وَقَعَ مِنْ بَعْضِهِمْ وَلَعَلَّ هَذَا وَقَعَ مِنْ بَعْضِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُمْ مُصْحَفُ عُثْمَانَ kata al-Maziri rahimahullah bisa jadi la'alla mungkin saja ini terjadi pada sebagian mereka sebelum sampai kepada mereka mushaf Utsman. Belum bawakan kalam yang cukup panjang terkait dengan masalah ini. Dua kemungkinan. Imma dulunya Quran lalu dimansukh, wa imma itu sebelum sampai kepada mereka mushaf Utsmani. Begitu setelah terkirim kepada mereka Mushaf Utsmani dan beliau membakar semua yang selain itu, maka tidak ada lagi khilaf di kalangan para sahabat. Difaham insyaallah ya? Ada mafhum. Sementara cukup, nanti akan saya teruskan kepada ikhwan keterangan Al-Maziri khusus terkait dengan Ibnu Mas'ud. Ya, terkait dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Diteruskan lagi insyaallah besok pagi. Sambil kita bahas masail yang terkait dengan masal qiraah barakallahu fikum dan kaitannya dengan qiraah as-sab'ah. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.